summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant men and cats, come on. Terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu. Maafkan juga salahku. Aku telah menyadari tak akan pulang kembali. Jangan menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu. Maafkan juga salahku. Jangan menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu. Maafkan juga saya.